Subhanallah. Makhluk dan alam luas ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan tiba masanya, akan tiba masanya menempuh saat kemusnahan dan kehancuran. Lihatlah tumbuh-tumbuhan yang menghijau di sekeliling kita akhirnya akan kuning layu. Besi yang keras akan berkarat dan menjadi reput. Makanan dan lauk-pauk yang segar menjadi basi. Anak-anak remaja akan pudar kegilaannya dan ketampanannya di mamah usia tua. Akhirnya menemui ajal. Dunia yang kita duduki dan diami pada hari ini pun juga semakin tua. Suasana yang berlaku ini bukanlah terjadi secara kebetulan, tetapi suatu perkhabaran dan petanda-petanda awal bahawa seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan menemui kemusnahan pada suatu detik yang dinamakan kiamat. Tiupan sangkakala pertama bermula dari kiamat. Manakala tiupan sangkakala yang kedua menandakan kebangkitan manusia yang mati sejak zaman Nabi Adam AS, sehingga manusia terakhir ketika berlaku kiamat. Roh dan tubuh badan manusia yang hancur ketika di dalam kubur di alam barzah bercantum semula hingga lengkap seperti tubuh kita sebelum mati untuk menghadapi hari pengadilan. Kedahsyatan kiamat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi firman-Nya dalam surah At-Takwir ayat pertama hingga yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu sujjirat. Yang maksud, apabila matahari dilingkari cahayanya dan hilang lenyap, dan apabila bintang-bintang gugur berselerak, dan apabila gunung ganang diterbangkan ke angkasa setelah dihancurkan menjadi debu. Kebangkitan semula manusia selepas kiamat akan diimpunkan di suatu tempat yang dipanggil Padang Mahsyar untuk menghadapi perbicaraan ataupun timbangan amalan yang dikerjakan semasa hidup di dunia. Setiap sudut Padang Mahsyar penuh sesak dengan manusia dan jin untuk bersama-sama mengharungi hari hisab. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, pada masa itu suatu dataran yang maha luas saudara mata memandang, yang keluasannya tidak dapat dihitung dengan ilmu manusia. Keadaan dataran yang putih dan rata, tiada gunung ganang dan tiada pokok kayu untuk dijadikan tempat berteduh. Pada dataran putih yang maha luas itulah manusia yang baru dibangkitkan semula diperintah ke sana seperti binatang ternakan yang keluar dari kandang ataupun seperti kanak-kanak yang baru lahir. Dengan keadaan berjadi ayam dan bertelanjang bulat tanpa pakaian dalam keadaan terlalu gawat menghadapi cabaran mahsyar itu, manusia terlupa dirinya tidak berpakaian kerana memikirkan dan bagaimana hendak menyelamatkan diri masing-masing. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, beliau mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpidato di hadapan para sahabat bahawa manusia di padang mahsyar akan dibangkitkan dalam tiga bentuk. Pertama, manusia dibangkitkan dengan keadaan kenderaan sudah tersedia untuk membawa mereka. Yang kedua, manusia yang berjalan kaki. Dan yang ketiga, manusia yang berjalan dengan mukanya tertungging ke tanah. Digambarkan juga suasana hiruk pikuk dan kucar kacir yang menelubungi manusia ketika berada di bumi mahsyar. Masing-masing sibuk dengan hal tersendiri. Ada yang berjalan, ada yang merangkak-rangkak dan bermacam-macam lagi dalam suasana panas cahaya matahari yang berada hanya sejengkal di atas kepala manusia pada masa itu. Ada sesetengah manusia ditenggelami dengan peluh yang banyak dan berbau busuk. Semua kerjaan ini bergantung kepada tahap amalan semasa di dunia. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, yakinlah bahawa setiap manusia di padang mahsyar nanti akan melalui perbicaraan, disoal dan diperiksa satu persatu. Tidak akan terkecuali sesuatu pun daripada kehidupan hidupnya di dunia sekalipun yang sulit dan tersembunyi. Bahkan semua anggota dan bahagian-bahagian tubuh yang kecil pun ditanya akan apa yang telah dilakukan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazul qadamu ibni Adam yawmal qiyamah min indi rabbih hatta yus'al an arba'in khisal: an umrihi fi ma ahnah, wa an shababihi fi ma ablah, wa an malihi min ayna intasabah, wa fi ma anfaqah, wa madha 'amila fi ma 'amilah." Rawahu Tirmizi. Yang bermaksud Tidak bergantung kedua kaki setiap anak Adam daripada tempat berdiri di mahkamah Tuhan pada hari kiamat, sehingga ia disoal empat perkara tentang umurnya pada perkara apakah ia habiskan, dan tentang masa mudanya untuk apa digunakan, dan tentang harta bendanya daripada manakah ia dapati, dan pada perkara apakah ia belanjakan, dan juga tentang apa amalan yang telah dilakukan sesuai dengan apa yang telah diketahuinya. Hadis riwayat Tirmizi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, untuk itu semasa kita masih hidup dan bernafas ini masih ada peluang yang terbuka, marilah kita melakukan muhasabah diri, sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membuat penilaian amalan setiap hari, apakah amalan dan tingkah laku kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hubungan sesama manusia selain dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan muhasabah yang kita lakukan ini dapat menyelamatkan kita daripada melakukan perbuatan yang dibenci dan tidak diredai Allah Subhanahu wa taala. Semoga muhasabah itu menjadikan kita ini hamba yang bertakwa dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai renungan, marilah sama-sama kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat yang ke-42 dan 43. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وَأَفْئِدَتُهُمُ الْهَوَاءُ. Dan janganlah engkau menyangka Allah lalai akan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya ia hanya melambatkan balasan mereka hingga ke suatu hari yang badannya terbalik kaku pemandangan mereka. Mereka terburu-buru sambil mendongakkan kepada mereka dengan mata tidak berkelip, dan hati mereka tidak bersemangat kerana bingung dan cemas. Barakallahu lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin.